Wow. Kita lanjutkan kajian kita pengambilan beberapa hadis masih dalam bab sebelumnya, walaupun kita sudah mengambil hadis yang pertama dengan kaidah-kaidahnya, yaitu bab jawaz jama'ah fil nafilah wa shalati 'ala husairin wa hamratin wa thawbin wa ghairiha min al-tahirat. Bab bolehnya berjamaah di dalam sholat sunat dan bolehnya sholat di atas kisar atau sejadah untuk muka dan telapak tangan atau di atas kain dan yang lainnya dari barang-barang yang suci. Hadis yang kedua dari bab ini nomor 1468. Wa hadatsana Syaiban ibnu Farouq wa Abu Rabi' ila Umar Abdulwar qal Syaiban hadatsa Abdulwar an Abi Tayyah an Anas bin Malik qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas khuluqa rubbama tahdhuru as-salatu wa huwa fi baytiha fi baytina qal wa ya'muru bil bisati alladhi tahtahu wa yunas thumma yubba thumma ya'muru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فنقوم خلفه فيصلي بنا وكان بصاقهم من جريد النخل. بالنسبة لكبر أنس بن مالك، أنس بن مالك يوم قتلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلها من شيء قريب من أخلاقه. Dan ini tentu Allah telah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Apa itu akhlak yang baik? Husnul khuluq itu apa? Menangis, tidak mau melakukan itu. Jadi kalau ada orang tenaga, itu boleh kita senyum. Tidak pernah dia memberi kita, tapi tidak pernah dia mengganggu kita. Kita katakan, aku punya tetangga, itu. Bahwa etoknya, ya sebuah senyum. Saya tidak pernah ya. Mungkin tidak pernah memberi, tapi itu pun kita sudah syukur. Kalau tak pernah menyakiti. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggerukkan yang insya Allah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dana. Nabi adalah manusia paling terpala. Adjua jawara sa'atul akhla. Jawara itu artinya luas pemberiannya. Kalau hari ini sudah dikatakan bernama kasratul aqwa, sering memberi. Ini orang yang mulia, termawat juga yang hari ini, tapi Jawa satu aqwa pemberian yang luas. Sehingga Rasulullah SAW digambarkan dengan asmat nafas. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-juwalu bil khair min al-rihim al-sahab. Sungguh Rasulullah Sallallahu orang yang paling dermawan dengan kebaikan, melebihi daripada angin yang tertiup. Cepat. Apa juga dikatakan sama luas angin kalau kita hirup. Adakah pembatasan agar menurut angin cukup 3 liter sehari? Tidak. Berapapun kita hidup tidak pernah mengatakan cukup. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala Islam syaitan illa Allah. Nabi tidak pernah diminta atas nama Islam akan sesuatu kecuali Nabi memberi. Ada seorang meminta kepada Nabi atas Islam dia kasih satu lembah dari api, satu lembah bayinya Jabalain, ya, dari Jabalain itu. Gunung ini dan gunung ini lembah dari kita. Penuh lembah itu oleh Nabi. Nabi Allah diberikan kepada orang yang minta tadi satu orang. Lalu orang ini pergi kepada kaum Yaqub aslim. Kaum Yaqub masalah dalam Islam. Fa'inna Muhammadan yu'ti la yakhsha al-maqam yu'ti al-maqam la yakhsha al-maqam. Sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian tidak takut miskin, tidak takut fakir, mampu. Ya betul. Ya, Uqban bin Umayyah juga diberi Nabi 100 kambing. Apakah orang itu orang miskin? Tidak. Itu orang kaya atau yang di waktu ditaklukkan Mekah, sebelum ditaklukkan Mekah dia masih membenci Nabi Muhammad SAW. Kebencian ini berkesumat karena bapaknya dibunuh di waktu perang Badar. Di waktu ditaklukkan ke Mekah, perang Hunain, Nabi kasih dia kasih. Apa katanya? Nabi selalu mengasihi saya, Muhammad selalu mengasihi saya sampai dia itu dahulu orang yang aku benci menjadi orang yang paling aku cintai. Ya. Nah, ini juga pengaruh dari atau pemberian. Dan ini bagian dari akhlak mulia. Farubbama tahduru as-salatu wa huwa fi baitina. kadang datang waktu sholat, beliau masih di rumah kami. Ini bagian dari akhlak mulia. Bagulul khair, memberikan yang baik. Hadir ke rumah seorang, rumah Anas Malik. Beliau mungkin punya waktu yang lain, tetapi beliau berikan waktunya. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Anas Malik, dia mengatakan, "Fayamuru bil bisat allati tahtahu fayuknas." Ketika Nabi berada di rumahnya Anas, Nabi perintahkan tikar yang dia duduki itu disapu. Tsumayadh, kemudian dibersihkan air. Tsumma ya'ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengimami. Wa naqumu khalfahu fa yusalli bina. Lalu kami berdiri di belakangnya. Maka beliau mengimami kami. Wa kana bisatuhum min jaridil nakhl. Adapun tikar mereka dari pelapah korma. Jadi kalau kita lihat hadis di sini, bahwasanya Nabi SAW mengimami Anas Malik dan orang yang ada di rumah itu dalam sholat sunat. Hadis yang sebelumnya sangat jelas, ya, kisahnya bahwasanya Nabi SAW diundang oleh ibunya Anas, Ummu Sulaim, itu sebuah makanan yang dibuat. Lalu Nabi makan. Setelah itu Nabi menyuruh untuk berdiri untuk sholat sunat. Lalu Anas Malik dengan seorang anak yatim berdiri di belakang Rasulullah sejajar. Rasulullah di depan. Dan ibunya Ummu Sulaim, wal ajuzu khalfana, wal ajuzu wara'ana, wal ajuzu min wara'ina, dan ibunya Anas berada di belakang kami. Jadi kemarin kita sudah mengambil faedah-faedah dalam hadis ini. Tayyib. Hadis 1499, haddatsani Zuhair bin Harb, قال حدثنا هاشم ابن قاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وهو وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال قوموا فأصلي لكم في غير وقت صلاة وصلى بنا فقال رجل ثابت أين جعل أنسا منه قال جعله عن يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدكم خويدمك ادعو الله له قال فدعاني بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. Dengan sanadnya kepada Anas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Dan tidak ada di dalam rumah itu kecuali saya, ibuku, dan Ummu Haram, bibiku. Jadi di situ ada Anas, ada dua orang perempuan. Faqal, lalu Nabi mengatakan, "Qumu fali usalli 'alaikum." Bangkitlah. Saya akan salat untuk kalian. Yani salat sunat. Fi ghairi waqti salatin. Tidak pada waktu salat, maksudnya tidak pada waktu salat fardu. Fasalla bina. Lalu beliau mengimami kami. Faqala rajulun li Thabit. Seorang dari tabi'in bertanya kepada Thabit. Yang meriwayatkan hadis dari Anas. Ya. Aina ja'ala Anasan minhu? Di mana Nabi posisikan Anas dari dirinya? Qala ja'alahu an yaminihi. Nabi meletakkan dia pada posisi kanannya. Dan ini disebut di posisi kanannya. Jadi kalau seandainya sholat berjamaah, kemudian imam makmumnya seorang yang laki-laki berada di samping kanan. Dan tidak ada sunnahnya dimajukan sedikit imamnya. Imam itu bukan untuk dimajukan. Imam itu untuk diikuti. Kalau di awal kan tidak. Kalau imam itu dinaik di tinggian serantiang, dimajukan selangkah. Ya. Tidak, imam itu innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Diikuti. Jadi kalau sholat makmumnya satu orang laki-laki, posisinya sejajar, tidak dimajukan. Kita harus meluruskan saf. Tsumma da'alana. Kemudian Nabi mendoakan kami ahlal bait, yakni keluarga yang ada di rumah itu. Bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Dengan segala kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Berarti boleh kita berdoa untuk kebaikan dunia. Ya? Tidak hanya akhirat saja. Faqalat ummi. Lalu ibuku mengatakan, "Ya Rasulullah, khuwaidi muka ud'ullah lahu." Khuwaidim itu adalah tasghir dari khadim. Ya. Tasghir bentuk kecil karena dia memang kecil. Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim, datang kepada Nabi ketika Nabi baru datang di Mekah, di Madinah. Semua sahabat atau orang-orang Ansar memberikan apa yang diberikan kepada Nabi. Datanglah Ummu Sulaim yang Anas pada saat itu belum balik, masih kecil. Apa kata ibunya? Semua orang memberi kepada Anda. Saya tidak memiliki apa-apa kecuali ini. Maka diserahkannya lah Anas kepada Nabi untuk melayani Nabi. Ya, seakan-akan diwakafkan anaknya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan Anas Malik dari terjemahnya atau biografinya, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Rasulullah. Jadi khuwaidim itu adalah tasghir bentuk kecil dari khadim. Yakni anak kecil yang membantumu. Nah, gitu. Doakanlah kepada Allah untuknya. Fada'a li bikulli khair. Nabi mendoakan untukku dengan seluruh kebaikan. Ini akhlak Nabi Subhanallah, akhlak mulia. Wa kana fi akhiri ma da'ani bihi an qad. Di akhir dari apa yang didoakan pada bagiku, beliau mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan berkatilah baginya di dalamnya. Di dalam riwayat atau biografinya Anas bin Malik, Anas bin Malik mengatakan dia telah menguburkan keturunannya, anaknya 125 orang. Ya. Berarti artinya maksudnya dikuburkan bagaimana nih? Ya, ada meninggal, dia masih hidup gitu kan. Dia kuburkan anaknya, meninggal dia kuburkan anaknya. Jumlahnya berapa? 125 orang. Ya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam makbul. Kemudian dia masyaallah kaya. Sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa barik lahu fihi. Berkatilah baginya di dalam hal tersebut. Berkah artinya adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Sesuatu yang sedikit, jika Allah berikan keberkahan, dia akan menjadi banyak. Anak yang diberkati adalah anak yang soleh. Ya, kalau misalkan kita mendoakan keberkahan untuk anak kita, dan Allah jadikan keberkahan pada anak kita, dia Allah jadikan dia menjadi anak yang soleh, ya, yang berbakti kepada orang tuanya dan taat kepada Rabbnya. Allah Ta'ala alam. Hadis 1500. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن مختار سمع موسى ابن أنس ابن مالك يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه وبخالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi, Nabi mengimami Anas bin Malik dan ibunya Ummu Sulaim dan bibinya. Lalu dia mengatakan fa aqamani an yaminihi, Nabi berdirikan aku di samping kanannya. Wa aqamal mar'ata khalfana, Nabi berdirikan wanita di belakang kami. Ya. Tidak zigzag ya. Tidak ada sunahnya zigzag. Sebagaimana saya gambarkan kemarin, ada orang mengatakan sini imam, makmum laki-laki sini, makmum perempuan di sini. Enggak. Sejajar di belakang imam. Hadis 1502, karena 1501 itu hanya menyebutkan sanad. Haddatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi qala akhbarana Khalid ibn Abdullah ha, yani ha ini namanya tahwil, perubahan sampai kepada titik tertentu kemudian dipindah lagi ke sanad dari Syekh Imam Muslim. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد ابن العوام كلاهما عن شيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة. dari dengan sanadnya kepada Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Wa ana hidaahu, dan aku berada di sampingnya. Wa rubbama asabani thawbuhu idza sajada. Boleh jadi atau terkadang aku terkena oleh pakaiannya apabila dia sujud. Wa kana yusalli ala khumratin. Beliau salat di atas sajadah. Khumrah ini yang ukuran untuk wajah dan dua telapak tangan. Ya, seukuran itu aja. Baik. Dalam hadis ini tidak ada keterangan bahwasanya Maimunah ikut salat. Boleh jadi Nabi salat, Maimunah duduk di sampingnya. Ketika dia sujud, pakaiannya kena Maimunah. Atau boleh jadi dia tidur sampingnya. Ya, dan ini tidak ada keterangan bahwasanya Maimunah juga ikut salat. Kalau seandainya ikut salat, tentu Nabi di hadis ini mengatakan yusalli bina wa ana hidaahu, misalkan. Maka bisa diartikan apabila seorang laki-laki berjamaah dengan istrinya, bisa dia berdiri di samping. Tapi ini enggak ada keterangan bahwasanya Nabi Maimunah berimam dengan Rasulullah dan Maimunah salat, tidak ada keterangan. Maka bisa dipahami bahwa Nabi salat, Maimunah tidak salat, cuma duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sementara Aisyah membelintang seperti mayat di hadapannya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa salat di depannya perempuan ya tidak membatalkan salat. Baik. Hadis 1503. Wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah ha wa haddatsani Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Ali bin Mushir jami'an 'anil A'mash ha wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wal lafdhu lahu qala haddatsana Isa ibn Yunus qala haddatsana 'Amash an Abi Sufyan an Jabir qala haddatsana Abu Sa'id al-Khudri annahu dakhala 'ala Rasulillah sallallahu 'alaihi wasallam fawajadahu yusalli 'ala hasirin yasjudu 'alaihi. Dengan sanadnya kepada Abi Sa'id al-Khudri bahwasanya dia mendatangi Rasulullah, maka Abu Sa'id al-Khudri mendapatkan Rasulullah sedang salat di atas tikar. Jadi khumrah itu kecil ukuran wajah dan kedua telapak tangannya untuk supaya terhindar dari ya panasnya apa lantai dan seterusnya. Kalau begitu boleh buat sajadah seukuran yang tadi, ya separuh depannya aja. Atau hasir tikar lebih luas lagi. Ya, lepas. Bisa dikatakan sajadah itu bisa hasir. Atau lebih lagi tikar, lebih luas. Nabi mengerjakan salat di atas tikar yasjudu alaihi. Yang mana beliau sujud di atas tikar tersebut. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa sampai di sini dulu. Karena hadis setelahnya agak panjang, pembahasan fadhlu salat berjamaah, intizar salat, keutamaan salat berjamaah dan menunggu salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang mau bertanya? Sholat mutlak, sunat mutlak, bukan tahiyat rumah, Pak. Dia gini, kalau saya melihat, wallahu a'lam ya, yang saya melihat, Nabi diundang. Bagaimana saya katakan sebelumnya juga, Nabi diundang. Berdasarkan hadis Nabi yang lain, man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang memberikan kebaikan kepadamu, maka berikanlah balasannya. Apakah hal yang sama? Dagiha wa agih renyo. Ya? Orang mantan pembukuan, wa agih renyo pembukuan. Fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau seandainya kamu tidak mendapatkan apa yang bisa membalasnya, fadu'u lahu, doakan dia. Nah, ini bagian dari itu, wallahu a'lam. Di mana Nabi memberikan mengerjakan sholat ini adalah dalam rangka memberikan ketenangan. Ya, sebuah kehormatan yang dilakukan ketika Nabi melakukan itu dalam rumah tersebut. Ya. Kemudian juga Nabi mendoakannya, ya. Kata dalam hadis ini, Nabi mendoakan kami bikulli khairin, khairid dunya wal akhir. Dan itu adalah bagian dari bentuk mukafaatul ihsan. Ihsan, hal jazaul ihsan ila ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Nah, jadi kalau seandainya kita diundang, ya, apalagi ini orang-orang yang alim gitu ya. Subhanallah, kedatangan seorang alim dalam sebuah rumah seseorang itu menjadi kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Jadi boleh. Kalau seandainya ada misalkan kita makan bersama, ya kita sholat ya. Nah, kayak saya katakan kemarin, boleh sekali-sekali boleh, ya, tapi tidak menjadi sebuah rutin seperti merutinkan sholat duha berjamaah. Kalau dalam sisi pendidikan sekali-sekali boleh, ya, sekali-sekali boleh, tapi jangan dirutinkan. Ya, Allah Ta'ala. Dan ini adalah sholatnya sholat mutlak. Sebab sholat muqayyad, ya, sholat muqayyad itu sholat yang memiliki batasan. Dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh perbuatan, ya, dibatasi oleh sebab yang lain. Waktu, misalkan sholat duha, sholat malam, disebabkan oleh perbuatan, seperti sholat sunat setelah berwudu, nah, atau sebab yang lain, sholat sunat tahiyatul masjid, atau sholat sunat rawatib yang berhubungan dengan perbuatan sholat-sholat wajib. Selain dari sholat itu adalah sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang tidak ada kaitannya dengan yang lain, bebas. Ya, maka ini perbanyak. Ya, tidakkah, apa kata Nabi, innaka la tasjudu lillahi sajdatan, tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali, maksudnya salat, kecuali Allah akan mengangkat dengannya derajat, ya, dan menggugurkan dosa-dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Bagaimana kalau seandainya sholat kita 2 rakaat? Apakah posisi tahiyat kita adalah iftirash atau tawarruk? Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam permasalahan ini. Syafi'i dia memandang bahwa setiap duduk yang dia salam itu tawarruk. Pendapat yang kedua, tawarruk itu kalau seandainya sholatnya memiliki dua tasyahud, sehingga perlu membedakan antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua. Kalau seandainya sholatnya hanya satu tasyahud, hukum asal di dalam duduk dalam sholat adalah iftirash. Maka kalau hanya satu tasyahud, maka ketika itu dia iftirash saja. Baik dia masbuk sholat subuh misalkan, ya masbuk sholat subuh berapa kali tasyahudnya? Hah? Dua kali, tapi tasyahud pertama tidak bagian dari jenis sholatnya, karena dia mengikuti imam. Ya, maka dia tetap tasyahudnya adalah tasyahud iftirash pada saat dia salam. Adapun maghrib dan sholat yang lain para rakaat, maka yang pertamanya adalah iftirash, yang kedua adalah tawarruk. Kenapa tawarruk belakangan, kenapa tidak diputar, ditukar? Tawarruk di depan, iftirash belakang. Karena tasyahud pertama kita harus berdiri. Ya. Tasyahud akhir kita tidak ada berdiri lagi. Tasyahud kalau tawarruk itu menyusahkan orang berdiri. Karena saat akan kakinya dikunci. Ya, nah di sini juga kita akan bisa membedakan, oh ini baru rakaat kedua, oh ini sudah rakaat keempat. Jika kita melakukan sholat ini, yakni dengan memahaman atau mengikuti pendapat yang mengatakan satu tasyahud adalah iftirash, kita akan bisa melihat dan bisa mengetahui mana orang sholatnya qasar, mana orang sholatnya mukammil atau mutim yang menyempurnakan ketika safar. Ya, kita lihat orang sedang berjamaah nih di masjid ketika kita safar, tapi bukan sholatnya jamaah waktu sholat, lalu kita masuk. Kita nggak tahu nih, ini orang mukim atau musafir. Ketika dia duduknya iftirash, kemudian dia salam, berarti dia dua rakaat. Ya? Tapi kalau tawarruk dia, bisa kita pahami, nah ini empat rakaat. Bagi orang yang memahami perbedaan tadi. Tapi kalau seandainya rata semua, yang mana salam adalah tawarruk, nah susah kita membedakan. Ya? Mana yang muqim, mana yang musafir. Wallahu a'lam. Silakan. Salat sunat tasbih adalah hadis yang dari Ibnu Abbas yang diajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap rakaat kemudian waktu ruku, i'tidal, sujud diulang tasbih 10 kali. Namun di dalam penilaian hadis ini terjadi perbedaan pandang ulama. Ada ulama yakni kontroversial antara ulama. Ada yang ulama mengatakan hadisnya maudhu, palsu. Dan ini penilaian dari Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, termasuk juga Ibnu Taimiyah, dan termasuk Ibnu Jauzi di dalam maudhu'at. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kalau tidak salah penilaiannya adalah hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu adalah hadis jika diambil satu-satu riwayatnya, riwayatnya lemah. Akan tetapi karena riwayatnya ini ada lagi riwayat yang lain, ada lagi riwayat yang lain, jaru yang lain, maka ini saling menguatkan. Jika dilihat kepada kualitas dari perawi itu yang bisa diangkat. Walhasil, siapa yang berpendapat dan cenderung mengatakan dengan ulama, pendapat ulama yang mengatakan itu adalah hadisnya lemah atau hadisnya palsu, dia tidak lakukan. Siapa yang memandang bahwasanya hadisnya hasan li ghairihi, dan hasan li ghairi itu sudah bisa dijadikan sebagai dasar untuk beribadah. Kalau dhaif tidak, maka dia lakukan. Ya, dia lakukanlah minimal sekali dalam seumur hidupnya untuk menggabungkan dua pendapat. Kok menggabungkan dua pendapat? Ya, kalau seandainya ya, pendapat yang mengatakan itu adalah hadisnya dhaif, kita tidak pertinkan. Kita melihat terkadang orang lebih banyak mendahulukan tasbih daripada sholat qiyamul lail dan yang lainnya yang jelas-jelas ada syariatnya. Jadi kalau seandainya kita berpendapat bahwa mengikuti pendapat yang hasan li ghairihi, maka bisa kita lakukan sekali. Ya. Dan bacaannya di antara alasan dari ulama yang mengatakan ini adalah hadis yang dhaif adalah hayatus shalah. Bentuk pekerjaan salat itu sendiri berbeda dengan salat yang lain. Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membantah atau mengatakan itu adalah dhaif. Sebab salat kusuf, salat gerhana berbeda dengan salat yang lain. Ya, namun hadisnya sahih. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Terjadi kedua pendapat. Kalau Syekh Abdul Muhsin Abbad, beliau memandang tidak perlu diangkat. Karena beliau juga berpendapat bahwasanya itu bukan dari gerakan sholat. Maka kita makmum diam saja. Pendapat dan itu yang saya jalankan. Kecuali beberapa kondisi. Pendapat yang kedua, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tetap mengangkat kedua tangan di belakang imam yang kunut subuh. Karena bagian dari bentuk innama ju'ilal imamu li'tamma bihi. Wallahu alam, urusan ini adalah perkara yang luas. Siapa yang melakukan ini boleh, siapa melakukan ini boleh. Bukan berarti mohon, oh Anda tidak punya prinsip. Nah, tidak bisa prinsip-prinsip seperti itu. Ya. Allah Ta'ala. Tapi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.